يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد جماعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita mempelajari dan mengambil faedah dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Tema yang kita baca dan kita coba pahami pada kajian malam hari ini berkaitan dengan transportasi menggunakan aplikasi online, di mana pada awal tahun 2016 terjadi demo besar-besaran para pengemudi angkutan umum yang mana meminta pemerintah untuk menertibkan angkutan roda 4 maupun roda 2 yang digunakan untuk menerima jasa transportasi umum. Ketika awal munculnya transportasi menggunakan online ini, sehingga kenapa? Karena banyak keluhan dari transportasi umum ini, yaitu turunnya secara gratis pelanggan mereka, penghasilan mereka. Karena apa? Disebabkan ya, transportasi yang menggunakan online ini, mereka memberikan potongan harga-harganya yang jauh lebih murah dari harga pasaran, dengan cara memesannya juga lebih mudah. Mereka datang ke rumah, kemudian harganya juga murah, bahkan ya harganya lebih dari dipotong lebih dari 35% di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Ya, lebih murah dari angkutan umum yang ditetapkan pemerintah, lebih murah 30%-nya. Nah, inilah akibatnya ya. Banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi online. Karena di samping murah juga memudahkan. Nah, sehingga apa yang dipermasalahkan, yaitu di sini penulis mencoba membahas menjual harga menjual barang atau jasa dengan harga dengan di bawah harga pasaran. Nah, ini yang dibahas oleh penulis. Jadi boleh atau tidak dalam Islam kita menjual barang atau menjual jasa jauh lebih murah dari harga pasaran yang ada. Ya. Maka para ulama dari dahulu sudah berbeda pendapat memberikan diskon ini lebih jauh lebih murah dari harga pasaran. Pendapat pertama, ini tidak boleh. Ini adalah pendapat dari Imam Malik. Imam Malik melarang seseorang menjual barang atau jasa lebih murah dari harga pasaran. Pendapatnya apa? Dalil dari pendapat ini yaitu hadis yang dikenal Imam Malik, sebuah atsar yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab beliau melewati Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhuma, yang mana ketika itu Hatib sedang menjual anggur kering di pasar. Maka Umar berkata kepada Hatib, naikkan harganya. Hatib menjual lebih murah dari pasaran, maka diperintahkan Umar, naikkan harganya. Atau kalau tidak mau naikkan, jangan jualan di pasar ini, kata Umar bin Khattab. Sehinggalah inilah pendapat Imam Malik, bahwa kalau menjual barang harus dengan harga pasaran. Tetapi ternyata ya, Umar rujuk dari pendapatnya ini ya, beliau kembali atau memperbaiki pendapatnya ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Umar bin Khattab rujuk dari pendapatnya yang mana beliau mendatangi Khatib di rumahnya seraya berkata kepada Khatib, itu bukanlah keputusan dan perintahku. Aku hanya ingin memberi kebaikan kepada para penduduk negeri. Maka Umar mengatakan, juallah sekehendakmu dan sesukamu. Jadi Umar beliau memperbaiki pendapatnya yang pertama. Sehingga apa? Ya, pendapat yang kedua dari para ulama, boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ya, jadi dibolehkan selama bukan tujuannya untuk memonopoli. Berarti mayoritas ulama mengatakan kalau memang tujuannya ada monopoli, bagaimana monopoli? Setelah dia menguasai pasar, hanya dia yang menguasai semuanya, kemudian setelah itu seenaknya menetapkan harga. Ya, seenaknya menetapkan harga, yang mana akhirnya dia yang menguasai pasar sendirian atau ya hanya beberapa orang saja. Sehingga dia yang menguasai dan bertindak sekehendaknya. Maka mayoritas ulama mengatakan ini tetap tidak dibolehkan, ini haram hukumnya. Kenapa? Akan memudaratkan orang lain. Ya. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama mazhab. Jadi pada dasarnya boleh memberikan diskon. Memberikan diskon, menjual di bawah harga pasaran. Dalilnya itu hadis yang dikutip Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ashtara wa idza iqtada. Allah menyayangi seseorang yang toleransi atau memudahkan apabila berjualan. Artinya apa? Dengan memudahkan pembeli dengan harga yang murah, ya, dan tidak menetapkan harga yang mahal sehingga para pembelinya merasa senang. Ya. Kemudian dan apabila membeli dan apabila menagih hutang. Nah, inilah dalil mayoritas ulama bahwa pada dasarnya boleh memberikan diskon atau memberikan menjual barang atau jasa di bawah harga pasar. Tetapi ketika memang tujuannya untuk memonopoli dan setelah itu menguasai pasar dan berbuat sekehendaknya, maka ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW mengatakan la darara wa la dirar, tidak boleh berbuat mudarat. Permasalahan berikutnya yaitu masalah GoPay. Ya, GoPay. GoPay ini berarti adalah salah satu dari uang elektronik. Salah satu dari uang elektronik. Setelah kita mengetahui tadi bahwa dengan menggunakan transportasi online itu harganya sudah murah. Lebih murah dari harga transportasi umum yang biasa. Ya. Baik itu bayar tunai. Kemudian kalau bayar pakai uang elektronik yang diterbitkan oleh pemilik transportasi tersebut lebih murah lagi. Ya, lebih murah lagi. Misalkan bayar uang tunai 10.000, kalau kita bayar pakai uang elektronik dari penerbit tersebut lebih murah lagi, bisa jadi 8.000 atau 7.000. Nah, maka di sini dibahas juga uang elektronik itu sendiri. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa uang itu yang dimaksud dengan uang adalah suatu alat tukar yang diakui oleh umum. Jadi masyarakat umum mengakui ini adalah sebagai alat tukar. Nah, ini maksud dengan uang. Maka uang ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah uang kartal. Ya. Uang kartal ini yaitu alat tukar yang memang ada bentuknya seperti uang kartal itu seperti yang dibikin dari emas atau perak atau tembaga atau platina, ya. Ini berbentuk dari uang logam. Kemudian juga uang kartal ini ada terbentuk dari kertas, ya. Maka dahulu kita mengetahui bahwa uang dahulu di masa-masa sebelum adanya kertas, dibuat dari kertas, maka orang membuat alat tukar tersebut dari emas dan perak, ya, sehingga alat tukar tersebut memang dia memiliki nilai, pada zatnya sendiri memiliki nilai, karena emas tersebut adalah memiliki nilai sebagai memiliki satuan nilainya, ya. Kemudian ditemukanlah kertas, ya. Cina menemukan kertas dan mereka membuat alat tukar itu dari kertas. Dan apa yang terjadi ketika dibuat kertas, uang kartal tersebut? Maka yang terjadi bahwa uang kertas tersebut nilai intrinsiknya ini lebih tinggi dari pembuatnya, ya, lebih tinggi dari bahannya. Mungkin kertasnya itu tidak seberapa, tapi nominalnya sampai 100.000. Mungkin kertasnya sendiri nilainya tidak sampai 100.000. Ya. Nah, dan ternyata nilainya itu memang diakui oleh negara masing-masing tempat menerbitkan. Ya. Pada dasarnya Islam tidak mengatur uang itu harus dibuat dari emas atau perak atau dari kertas, tidak diatur oleh Islam. Tapi ketika sudah diakui oleh masyarakat memang sebagai alat tukar, maka ada aturannya dalam Islam. Ya. Maka kita tahu bahwa kalau memang sudah jadi alat tukar, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Bahwa dinar ditukar dengan dinar harus sama dan tidak boleh tertunda, salah satunya harus tunai. Ya. Dan Islam tidak melihat apakah uang itu harus dari emas atau tidak. Tidak, karena Umar diriwayatkan beliau pernah meminta pendapat dari para sahabat bagaimana kalau uang dibikin dari kulit unta. Maka dijawab, kalau begitu tidak akan ada lagi unta. Maka habis unta. Kenapa? Karena tentunya semua orang akan menyembelih unta, dijadikan kulitnya sebagai alat tukar. Ya, sehingga Umar pun mengurungkan niatnya. Sehingga diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa beliau mengatakan seandainya orang-orang menjadikan alat tukar itu adalah kulit, ya. Dan itu ada sejarah manusia di negara Mataram dulu alat tukarnya adalah kain, ya. Kemudian juga alat tukarnya berbentuk garam. Sehingga Imam Malik mengatakan mungkin beliau waktu itu tidak mengetahui kalau ada seandainya suatu tempat alat tukarnya adalah kulit, maka seandainya ditukar dengan dinar tidak tunai maka dia riba. Artinya apa? Tertunda salah satunya, mungkin sekarang kulitnya, nanti dinarnya, maka terjadi riba. Jadi yang perlu kita ketahui, Islam tidak mengatur dari apa dibikin uang tersebut. Ya, tetapi Islam mengatur ketika sudah diakui oleh manusia itu sebagai alat tukar, maka berlakulah yaitu kaidah-kaidah sebagai alat tukar. Nah, itu jenis pertama uang adalah uang kartal. Ya. Kemudian muncullah institusi bank. Ya. Akhirnya orang-orang menyimpan uang kartal mereka di bank. Kenapa? Karena untuk memudahkan perdagangan. Karena kalau harus membawa koin-koin emas tersebut untuk belanja antar negara dengan transportasi sangat sederhana, hanya kendaraan hewan, ya itu akan menyulitkan, berat, dan tidak aman di jalan. Sehingga ketika awal muncul bank, apa yang dilakukan? kita simpan bank di sini, bank memberikan sertifikat. Atau kalau sekarang sudah dikenal dengan giro atau cek. Ya, giro atau cek. Sehingga begitu kita sampai di tempat yang sudah bank ini kerjasama dengan bank lain, maka cek ini bisa kita tukar uang dengan uang. Kita ambil uang kita, diakui oleh lembaga keuangan. Sehingga muncullah uang giral. Ya, muncullah uang giral. Nah, cek itu adalah alat pembayaran yang sah. Ya, giro itu juga alat pembayaran yang sah. Nah, orang ketika dibayar cek, kalau memang ada uangnya, orang mau. Begitu juga giro, ya kan? Nah, seiring dengan perkembangan teknologi sekarang sangat maju, teknologi IT, maka muncullah uang elektronik. Sehingga ada 3 jenis alat pembayaran. Ya, muncullah alat dengan perkembangan elektronik sehingga bisa dengan menyimpan data-data pada chip atau dengan data-data kemudian dengan teknologi yang sudah berkembang bisa data-data tersebut dipindahkan dengan cepat, ya, sehingga muncullah alat pembayaran yaitu uang elektronik. Maka BI mereka akhirnya membuat keputusan aturan-aturan dalam uang elektronik ini. Supaya apa? Supaya tidak merusak. Karena kalau tidak diatur menerbitkan uangnya, apa yang terjadi? Maka rusak ekonomi. Orang akan mencetak seenaknya saja. Ya kan? Seenaknya saja. Misalkan kita tukar uang 100 ribu ditukar dengan uang elektronik GoPay misalkan jadi 200 ribu. Ya. Atau kalau kita tukar dengan uang elektronik OVO 300 ribu. Sehingga dengan itu BI harus mengaturnya. Maka di antara aturannya bahwa uang kartal yang disetorkan diterbitkan uang elektroniknya senilai. Tidak boleh berbeda nilainya. Kemudian BI mengatur itu adalah bukan tabungan. Ya. Uang yang kita setor itu bukan tabungan. Artinya apa? Tidak berbunga. Ya. Tidak berbunga. Nah, maka BI membuat aturan peraturan BI nomor 20/6 tahun 2018. Nah, kita lihat aturan BI supaya kita paham apa itu uang elektronik. Di sini disebutkan bahwa penerbit itu diizinkan, ya, baik dia yang memang bank atau bentuknya non bank. Kalau bank berarti uang elektroniknya seperti apa? Bank Mandiri, elektroniknya seperti e-money, kemudian BRI, BRIZ, ya. Kemudian kalau apa lagi? BCA, Flash, ya. Nah, ini yang menerbitkan adalah bank. Kemudian juga ternyata diizinkan non bank, ya, perusahaan-perusahaan perseroan. Dan juga diatur bagaimana perusahaan ini sahamnya kalau orang asing diatur supaya jangan sampai nanti akhirnya merusak, ya. Ada aturan-aturan dalam BI ini bisa kita lihat di sini. Apa aturannya? Aturannya bahwa kalau yang menerbitkan itu adalah bank umum kegiatan usaha, ya, bank umum kegiatan usaha atau dikenal dengan buku 4, ya. Maka dana float itu, dana yang di top up oleh masyarakat itu 30%-nya diwajibkan di sini dijadikan sebagai kas. Ya, kas kalau dia adalah bank umum kegiatan usaha. Tapi kalau dia bukan bank umum, ya, bukan bank umum yang 4 itu, maka dia harus 30% itu disimpan ke bank umum tadi. Disimpan ke bank umum berbentuk giro. Ya, berbentuk giro. Begitu juga perusahaan yang non bank atas nama siapa? Tentunya atas nama bank tadi atau atas nama perusahaan tadi dana masyarakat. Kemudian 70%-nya ini harus diatur oleh BI, ya, harus menempatkannya 70% tersebut. Yang pertama, surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya, surat-surat berharga seperti obligasi dan sejenisnya. Nah, obligasi kalau dibeli atas nama siapa? Tentunya atas nama bank yang tadi, baik itu bank buku 4 atau bank bukan buku 4 atau perusahaan. Mereka harus 70%-nya membeli obligasi. Atau bisa juga dengan cara disimpan di rekening di Bank Indonesia, berbentuk rekening. Nah, atas nama siapa? Kembali kita sebutkan, atas nama perusahaan tadi atau atas nama lembaga keuangan tersebut. Nah, kemudian ya, dengan begitu maka kemudian juga dalam BI ini diatur, ya, maka kalau yang mengelolanya adalah keuangan syariah yang menerbitkan, maka bagaimana juga diatur kepada bank syariah, harus ditempatkan dana tersebut 30% ke bank syariah, ya, dan 70%-nya dibelanjakan sesuai dengan syariah. Kalau non syariah tadi kemana? Obligasi 70%-nya. Berarti di sana adalah instrumen konvensional yang riba. Paham? Nah, sekarang sudah paham kita bahwa ada yang kalau memang yang menerbitkan bank syariah atau non syariah. Sehingga apa yang terjadi, apa? Maka DSN MUI, lembaga yang ditunjuk oleh BI untuk mengatur masalah syariah, keuangan syariah di Indonesia, maka BI ada fatwanya tentang uang elektronik. Ya, maka perlu kita ketahui, ya, kita ketahui sebetulnya Islam bagaimana melihat uang elektronik ini. Apakah dia memang betul sudah menjadi uang atau hanya sebagai apa, gambaran dari uang, hanya alat bayar saja, tapi dia belum uang. Ya. Maksud saya begini, karena BI sendiri mengatakan uang itu ada sifatnya closed loop dan ada open loop. Ya. Artinya alat pembayaran, sebagai alat pembayaran ada yang sifatnya tertutup, ada yang umum. Kalau yang tertutup hanya berlaku untuk, dia uang elektronik tapi hanya berlaku untuk barang-barang yang ada di penerbit saja. Lupa saya namanya seperti apa. Ada yang tahu uang elektroniknya? Apa, Pak? Iya, Shopee. Kita enggak bisa dibelanja selain Shopee, enggak berlaku, ya. Nah, seperti Shopee. Tapi ada yang umum, lebih umum, seperti apa? OVO, GoPay, Dana. Nah, itu bisa berlaku dengan merchant-merchant yang dia kerjasama, lebih terbuka dia, close loop, ya. Nah, tapi apakah dia sudah jadi alat tukar? Belum, karena tidak berlaku umum, ya. Karena begitu kita menggunakan uang elektronik tersebut pada pedagang yang tidak ada tidak kerjasama dengan penerbit, maka tidak berlaku. Mereka, apa ini angka-angka ini, saya nggak paham, katanya, kan? Nggak paham. Dan dia juga nggak akan masuk ke uang dia, sehingga tidak berlaku secara umum. Berarti ini bukan uang. Sehingga apa fatwanya? Di sini kita lihat bunyi fatwa DSN MUI. Maka di sini sebutkan ketentuan akad, terkait akad dalam personalia hukum dan personalia hukum. Akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad kor. Ya, jadi DSN MUI mengatakan apa? Jadi begitu kita top up uang kita, uang kita itu adalah dalam perbankan namanya wadiah, tapi pada hakikatnya dalam Islam ada kordun. Wadiah itu titipan, tapi titipan ini sebetulnya dipakai tadi. BI memerintahkan tadi apa? Harus disimpan ke sana. Berarti dipakai, berarti hutang dia. Ya, ini DSN MUI. Nah, kemudian di antara bunyinya ya, dalam fatwa Desember ini memutuskannya, keputusannya, jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan atau penerbit, tidak boleh digunakan penerbit kecuali atas izin pemegang kartu. Nah, pernah minta izin ke kita? Tidak pernah. Kemudian ternyata dipakai. Kemudian dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atau izin pemegang kartu, maka akad titipan berubah menjadi akad pinjaman. Nah, ini disebutkan di sini, maka berubah menjadi pinjaman. Nah, jadi pada hakikatnya itu adalah karena dipakai uang kita, yang uang masyarakat tersebut dipakai, maka dia menjadi pinjaman, artinya hutang piutang. Nah, berikutnya ya. Kemudian DSN mengatur di sini bahwa ya, kalau uang elektronik syariah harus ditempatkan uangnya pada bank syariah dan dibelanjakan pada investasi-investasi yang syariah. Ya, ini uang elektronik syariah. Nah, berarti kalau bukan uang elektronik syariah, maka di sana ada ribanya. Berarti kalau kita pakai uang tadi, apa yang terjadi? Kita tolong menolong dalam riba. Ah? Ya. Nah, kemudian ya, di sini juga disebutkan penerbit dan pengguna tidak boleh menggunakan untuk hal-hal yang riba. Berarti penerbit tadi tidak boleh uang tersebut dibelanja pada riba, kalau penggunanya tidak boleh beli barang yang riba. Juga di sini diatur kalau uang elektronik syariah tidak boleh melanggar ketentuan syariah. Apa bentuk ketentuan syariah? Yaitu syariah melarang dalam akad utang piutang adanya hadiah diberikan pada orang yang menghutangkan. Ya. Contohnya, setelah kita tahu tadi hakikatnya itu adalah belum uang secara penuh, tapi pada hakikatnya adalah top up tersebut adanya utang piutang, akan terjadi hutang piutang. Maka berarti secara syariah dilarang orang yang berhutang, siapa yang berhutang? Penerbit. Dilarang memberikan hadiah kepada orang yang memberikan hutang atau pengguna uang money tersebut. Nah, sehingga apa? Kalau hadiah-hadiah berupa cashback 10% atau 20%, dia menjadi apa? Menjadi riba. Maka kita belanja pakai uang elektronik tersebut, kemudian dapat cashback 10%, dapat cashback 20%, itu adalah riba. Ya. Nah, ini ketentuannya yang harus kita urut dari awal. Kemudian ya, sekarang sudah ada belum uang elektronik syariah? Walau alam ya, semoga ada. Insya Allah saya dengan beberapa teman lagi bikin uang elektronik syariah. Ya, kami lagi bikin, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terlaksana. Nah, artinya berusaha kita untuk ya, kasihan, ini sangat membutuhkan masyarakat, dibutuhkan masyarakat. Sehingga kenapa? Karena dengan dibelanjakan pada obligasi, maka terjadi riba. Berarti pada hakikatnya waktu kita dapat dana tersebut, kita tolong menolong dalam riba. Jelas? Tapi bagaimana kita hukumnya menggunakan untuk bayar tol? Ya, kemudian transportasi sekarang harus pakai uang elektronik. Dan pemerintah menetapkan di tol itu hanya berlaku apa? Uang elektronik. Padahal dalam tol tersebut ada proses ribanya. Ya, maka bagaimana hukum Islam melihatnya? Ya. Hukum asalnya tidak boleh tolong-menolong dalam masalah dosa, masalah riba. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka begitu kita top up dana pada asalnya, kemudian BI mengatur juga secara paksa harus dibayarkan obligasi ya, maka terjadilah tolong-menolong dalam riba. Tapi kita dipaksa, artinya darurat. Kalau tidak kita sulit, transportasi jalan raya macet, enggak, akhirnya kemana-mana kita enggak bisa, karena harus lewat jalan biasa, tidak jalan tol. Terpaksa kita harus pakai uang elektronik. Transportasi umum juga harus diwajibkan pakai yang berlaku hanya uang elektronik. Kita enggak bisa, uang kartal padahal ada, tapi enggak berlaku. Ya. Maka bagaimana, terpaksa kita harus menggunakannya. Maka Allah mengatakan, فَمَنِتُرَّ غَيْرَ بَغِي وَلَا عَدٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Siapa yang terpaksa dan dalam hatinya tidak suka, ya, tidak ingin untuk melakukannya tersebut, ya. Dan maka apa? فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, maka tidak ada dosa, hukumnya boleh kalau kita terpaksa. Jadi bolehnya kena darurat, ya, kena darurat. Kemudian juga Allah mengatakan, waqad fassalalakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Sungguh sudah dirincikan kepada kalian hal-hal yang diharamkan, ya, kecuali kalian terpaksa untuk melakukannya. Nah, inilah berkaitan dengan uang elektronik, ya. Berkaitan dengan uang elektronik, maka di sini juga diberi contoh dalam buku Harta Haram ini, salah satunya adalah GoPay, ya. Maka kalau kita lihat di sini dalam buku ini sampaikan, ya, penulis mengatakan dalam GoPay ini, wallahu ta'ala, menurut hemat penulis, deposit ini dapat disamakan hukumnya dengan transaksi nitip uang pada toko sembako yang dekat dari rumah dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan. Dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebet langsung dari saldo uang yang dititipkan. Ya. Maka ini, maka kesimpulannya ini samakan dengan hutang piutang. Jadi penulis ini, beliau menulis ini tahun 2016. Waktu itu belum terbit fatwa Desen Mui, dan juga ketika mungkin ketika itu ini BI, aturan BI ini diupdate tahun 2018, ya. Awal-awalnya masih belum sempurna, kemudian disempurnakan kembali tahun 2018. Nah, penulis mengatakan ini dari awal penulis mengatakan ini adalah hutang piutang. Maka Allah Ta'ala, itulah aturan-aturan yang harus kita aturi, harus kita patuhi sebagai seorang muslim. Artinya kita harus bijak dalam menggunakan uang elektronik. Jangan sampai tujuannya untuk memudahkan urusan, ternyata syariat melanggar ketentuan syariat, kemudahan tersebut menjadi sesuatu yang berat di dunia dan akhirat. Kenapa berat? Karena melanggar syariat. Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibum fitnah aw yusibum adzabun alim." Hati-hati orang yang melanggar ketentuan Allah Ta'ala, di dunia akan terkena apa? Fitnah. Kalau tidak bertobat tetap juga melakukan, maka terkena azab yang pedih di akhirat nanti. Nah, inilah aturan yang harus kita penuhi. Jangan kita gunakan uang tersebut yang ada cashbacknya, ya. Kadang-kadang kita kan tertarik, kan, wah ini cashback 10%, cashback 20%, akhirnya kita belanja karena murah. Ternyata murahnya jadi apa? Allah Ta'ala menjadi diharamkan. Ya, saya rasa materi kita cukupkan dulu, karena materi berikutnya masalah suplai kontrak, dan ini mungkin akan terasa berat kalau dibahas sekarang, waktunya tidak cukup. Kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi dengan waktu yang tersisa. Dipersilakan kalau ada yang tanyakan, baik masalah ini maupun masalah yang lainnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kondisi saat ini, yang terkadang beberapa brand atau restoran gitu ya, menerbitkan voucher, misalnya nilainya 100.000, sorry, menerbitkan voucher nilainya 100.000 tapi dijual di 80.000, 90.000 yang dibeli oleh customer. Nah, apakah pembelian uang dengan voucher ini jatuhnya seperti riba tadi, kayak membeli apa, kayak tukar emas dengan emas kan, kalau kalau tidak sama atau emas dengan perak kan jadi riba gitu ya. Kalau ini cashnya 100.000, cashnya 80.000 tapi voucher yang didapat adalah 100.000, tetapi voucher ini hanya bisa digunakan di restoran tersebut, jadi tidak bisa dibawa ke tempat yang lain. Kurang lebih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, bagus pertanyaannya. Voucher, benar, itu juga adalah alat pembayar yang sah, dan dia merupakan juga uang. Ya, dia juga merupakan uang, voucher itu. Maka dia sebagai alat pembayar yang sah, siapa yang menerbitkan? Toko tersebut. Ya, maka berlakulah uang di toko tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah nominal voucher tersebut misalkan 100.000, nominal 100.000, tapi kita menukarnya dengan uang 80.000, ya, apakah ini terjadi riba? Nah, jenisnya sama apa beda kira-kira? Voucher ini jenisnya dengan jenis voucher ini, alat pembayarannya dengan rupiah sama atau beda? Hah? Maksud saya gini, kalau rupiah dengan rupiah, apakah itu rupiah atau bukan? Berarti itu kan rupiah kayaknya, tapi uang elektronik yang berlaku di penerbit itu kan. Maka Nabi mengatakan kaidahnya, faizaktala fatil asnafu fabi ukei fasyitum idhakana yadan biyadin. Kalau jenisnya berbeda, terserah kalian menukarnya, tapi syaratnya harus tunai. Ya, kalau yang satu jenis itu contohnya rupiah dengan rupiah, atau dinar dengan dinar, perak dengan perak. Tapi ini rupiah, uang kartu rupiah, kita tukar dengan uang, uang yang terbitkan oleh penerbit di diterbitkan oleh toko tersebut, dan itu memang uang berlaku di sana. Maka untuk alam itu jenisnya berbeda, bukan rupiah itu. Ya, maka itu bukan rupiah, maka boleh saja berbeda nilainya. Allah alam, yaitu yang bisa, semoga ya. Kalau saya salah nanti semoga ada yang perbaiki. Silakan yang lain. Ada? Silakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk kayak misalnya saya sebagai pengguna kartu Halo Ustaz yang pasca bayar, itu seringkali ada namanya Telkomsel Point gitu Ustaz. Itu poinnya bisa dipakai atau enggak ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telkomsel Point yang mana kita mendapatkannya kapan? Setiap kita misalkan pembayaran beli pulsa dapat poin gitu ya, atau kalau kartu Halo kemudian dapat poin-poin sekian. Poin itu berarti dia alat tukar juga kan? Alat tukar juga sah di dalam Telkom, dan juga dengan merchant yang berlaku itu uang elektronik juga itu berarti. Ya, itu uang elektronik juga. Maka berlaku untuk bisa beli pulsa. Ya kan? Dengan poin tersebut bisa kan? Enggak bisa? Bisa. Bisa, Pak. Dan juga dia kerjasama dengan merchant-merchant, dengan hotel atau segala macam, sehingga kita beli pakai poin itu, kemudian tambah uang, uangnya lebih murah, lebih sedikit. Berarti itu memang sebagai alat tukar yang sah dengan Telkomnya dan juga dengan keuangannya. Dan itu bentuknya apa? Ternyata waktu kita dilihat dari kapan kita mendapatkannya. Kalau misalkan kita dalam pembayaran tagihan kemudian diberikan cashback, ya maka itu hadiah, hadiah kikatnya boleh. Ya, maka kalau hadiah itu hakikatnya dibolehkan dan ya boleh kita menggunakan poin tersebut. Allah Ta'ala alam. Ya. Silakan. Kalau ada yang lain? Ada? Ya, silakan, Pak. Juga umum, bebas ya umum. Masalah muamalat yang umum boleh juga tanyakan. Ya, jadi apa hukum administrasi 1500? Apakah itu dibolehkan atau tidak? Maka dalam fatwa DSN MUI disebutkan dibolehkan administrasi dalam menerbitkan uang elektronik. Jadi itu bentuknya adalah ijarah upah. Ya, upah ketika kita top up tersebut, di sana ada memang ada biaya-biaya administrasi, maka itu hakikatnya adalah upah dibolehkan. Ya, dibolehkan Allah Ta'ala. Jadi itu dibolehkan. Kalau sebagai pengemudi sendiri itu gimana Ustaz? Kita kan bekerja misalnya di Gojek itu ingin usaha ojeknya gitu loh Ustaz, tapi terpaksa harus berurusan dengan segala macam gope-gope gitu. Insya Allah kita lanjutkan setelah dikumandangkan azan ya. Kita lanjutkan. Kita tunda dulu Pak. Kayaknya sudah azan ya. Lagi. Gimana tadi? Kita pelaku driver terus. Bagaimana ternyata kalau bayarnya pakai GoPay lebih murah gitu? Ya, dengan sistem itu. Ya. Jadi kita bekerja sebagai driver, kemudian dalam pembayaran mana menggunakan uang elektronik dan bayarnya lebih murah gitu ya. Berarti ada diskon, potongan. Nah, boleh enggak kita driver tersebut melakukannya? Wallah ta'alam, saya belum bisa menjawab sekarang. Ya, terima kasih pertanyaannya, saya belum tahu. Nanti saya coba pelajari dulu atau nanti yang bertanya. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Ya, insyaallah azan dulu kita kemenangan azan. Setelah azan kita lanjutkan kalau masih ada pertanyaan. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Falam. Hayya 'alal falam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Kita masih memiliki waktu menjelang iqamat. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan, Pak. Ya. Ya. Ya. Elektronik, uang elektronik syariah ini untuk terhindar dari sistem ini bagaimana, Ustaz? Ya. Maka BI sudah mengatur kalau ingin uang elektronik syariah, maka 30%-nya disimpan di bank syariah. Bank syariahnya. Kemudian 70%-nya dibelanjakan untuk instrumen yang investasi apa? Bentuk usahanya syariah. Seperti sukuk. Nah itu enggak, itu untuk konvensional ya, seperti yang Dana, GoPay itu. Tapi nanti kalau ingin buat uang elektronik syariah, maka dia ke tersendiri. Sudah ada juga aturan di bawahnya itu ya, ya pasal 48 di bawahnya lagi itu, Pak. Ya, silakan, Pak. Wallah ta'alam, saya belum tahu. Tapi ada teman-teman juga dia bikin, tapi dia bikinnya itu kan yang wajib B itu 2 miliar ke atas wajib dilaporkan. Kalau di bawah 2 miliar maka terbebas dari peraturan itu. Nah, jadi dana float dan masyarakat terkumpul 2 miliar maka harus mengikuti aturan tadi. Tapi kalau di bawah 2 miliar maka tidak harus seperti itu. Maka yang lebih memungkinkan itu syariah di bawah 2 miliar menerbitkannya. Dana terkumpul masyarakat itu jangan sampai 2 miliar. Ya. Silakan yang lain kalau ada yang diskusi dan bertanya. Tidak ada, silakan, Pak. Hah? Ya. Pertanyaannya sukuk yang diperjualbelikan diterbitkan bank syariah apakah sudah sesuai syariah? Maka menurut DSN MUI sudah sesuai syariah. Ya. Tentunya menurut DSN MUI sudah sesuai syariah. Artinya ada perbedaan pandangan di sana. Ya. Wallahu ta'alam, maka tentunya pandangan yang lain itu masih belum sesuai syariah. Tapi kan BI hanya melihat aturan DSN. DSN menganggap itu sudah sesuai syariah. Maka bentuknya kalau ingin diberikan maka belanjanya ke sukuk. Bisa dipahami, Pak? Ya, wallahu ta'alam. Masih ada? Silakan, Pak. Bitcoin ya. Tidak ada apa? Ada. Kalau enggak mana mungkin ada Bitcoin-nya. Ya. Maka Bitcoin hukumnya para ulama katakan haram. Ya. Haram Bitcoin tersebut kena ghoror. Nilainya itu tidak jelas. Tidak ada yang mengatur nilainya itu. Bisa kadang-kadang hari tinggi, besok tiba-tiba turun dan itu ghoror. Maka para ulama sudah mengatakan Bitcoin itu haram. Ya. Silakan kalau ada masih ada yang lain. Silakan. Berupa hadiah dari perusahaan. Ya. Setahu saya sih kan asuransi kesehatan itu termasuk ghoror, Ustaz ya. Iya. Tapi ketika asuransi kesehatan itu diterbitkan oleh perusahaan, hukumnya bagaimana, Ustaz? Hukumnya jadi boleh. Karena asuransi konvensional itu ghoror. Nah, kalau dia hadiah, maka dia boleh. Paham? Walaupun dari iuran asuransi kesehatan itu sendiri dipotong dari gaji kita gitu, Ustaz. Boleh, Ustaz? Itu katanya hadiah perusahaan. Sekarang bukan gaji. Salah satu fasilitasnya, namun itu kita udah terinclude di dalam fasilitas perusahaan, namun tetap iurannya dipotong dari bulanan kita, Ustaz. Berarti uang kita sebagian, uang perusahaan sebagian. Berarti ya. Ini bukan hadiah, sebagian hadiahnya. Maka kalau yang ya bagaimana kalau demikian, ya maka kita ada tanda tangan enggak masalah itu? Ada, kita tanda tangan untuk ikut itu. Apa perusahaan saja yang ini? Memang sudah aturan dari perusahaan, Ustaz. Enggak, maksud saya kita sebagai karyawan, kita yang menandatangani asuransi tersebut. Iya, gitu. Awalnya Mungkin kontrak sih, Ustaz. Kita kontrak kalau kita sudah bekerja di perusahaan tersebut. Jadi tidak ada kita tanda tangan asuransi tidak. Tersebut. Maka kalau kita, khusus untuk asuransi tidak ada, Ustaz. Berarti kita tidak terkena masalah itunya. Ya, kita tidak kena masalahnya itu. Maka ya. Cuman di item perjanjian itu misalnya kita digaji sekian terus mendapat fasilitas asuransi. Iya, kita tidak bisa menghindarinya, maka dia dibolehkan. Ya, itu pada hakikatnya uang kita hanya sebatas uang yang kita setorkan dan gaji yang dipotong kita, ya. Wallahu ta'alam. Ya. Kita cukupkan. Semoga ini dapat menjadi ilmu yang manfaat. Dan kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.